Kudus kita bergoyang, Maksimal Production juga cumi-cumi. Lala Widi Ade. La. Yuk, memenuhi request masku yang paling gue wanteng sak ngelu ya. Mawar putih. Selamat sore Garang Community. Dukuh ngelu kita goyang sama-sama. Mahkota cintaku berikan, benang sari jangan lagi imbang. Jaga setia. kotanya mana dulu dong buat yang merah-merah.